Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita lanjut sesi ke 54. Kita baca doa memohon kemudahan dulu. Allahumma la sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik. Kita lanjut yang kelima sekarang. Ini tambahan lagi dari mansubat, isim-isim yang mansub, yaitu disebut dengan al-maf'ulu ma'ah. Maf'ul ya maf'ul yang sama dengan maf'ul bi, namun ma'ah itu artinya bersama. Tulis ma'ah itu artinya bersama. Lihat kata Ustaz Aceng Zakaria, al-maf'ulu ma'ahu ismun waqa'a ba'dal wawi allati bi makna ma'a liyadulla ala syai'in hasala bi musahabatihi. Maf'ul ma'a adalah isim waqa'a yang terletak ba'da setelah waw. Ba'dal wawi setelah waw. Allati yang. Bimakna, bermakna. Allati yang. Bimakna, bermakna. Ma'a. Bersama. Bersama. Liadullah untuk menunjukkan. Ala syai'in pada sesuatu. Ala syai'in pada sesuatu. Hasola. Yang menghasilkan. Bimusohabatihi, kebersamaannya. Bimusohabatihi, kebersamaannya. Namun kalau perlu dipahami, wa itu dalam bahasa Arab artinya apa? Dan. Namun wa yang kita bahas sekarang ini artinya bersama. Namun lihat, kalau hukum asal. Untuk waw. Artinya dan. Contoh misalnya. Ja'a. Aliyun wa Hasanun. Maka wa di sini kita artikan apa? Dan. Artinya dan. Dan ingat kalau wa di sini artinya dan, sesudah waw di sini ya sesudahnya ini i'rabnya sama dengan yang sebelum waw. Lihat di sini Hasanun ini marfu' dah. Iya dah? Maka di sini juga karena ngikut Aliun ini marfu'. Seandainya depannya ini mansub, yang di sini juga mansub. Contoh misalnya Doroba Aliun apa? Kalban wa antum wahir rotan. Lihat, ada wa di sini. Wa. Kalau di sini mansub, maka setelah wa juga ikut mansub. Begitu loh. Sudah dapat yang saya sudah cicil untuk pertemuan terakhir besok. Sudah tak cicil. Ini rahasianya wa. Namun yang kita bahas ini waw ma'ah, ya, ini namanya kalau waw yang artinya bersama ini disebut dengan waw ma'iyah. Ma'ah atau waw ma'iyah. Artinya apa tadi? Bersama. Kita kalau terjemahkan sih sama memang. Saya dan Muhammad jalan. Dengan saya bersama Muhammad jalan. Ya, kalau dalam bahasa kita sama. Namun di sini dalam bahasa Arab pokoknya wa di sini nanti akan membuat sesudahnya jadi mansub. Namun lihat ya sekali lagi, hukum asalnya seperti yang saya jelaskan ini. Wa itu akan mengakibatkan isim sesudahnya. Ini sama seperti isim sebelumnya. Sesudahnya irobnya itu sama dengan sebelum waw. Kalau sesudahnya ini marfu, oh berarti sebelumnya itu marfu. Kalau sesudahnya ini mansub, oh berarti sebelumnya ini mansub. Biasanya seperti itu. Saya kasih satu contoh di sini, kita masih bahas waw ma'iyah. Tak hapus dulu. Yang mana mau dihapus? Durbaliun apa jaaliun? Ini aku masalah, ini tak hapus ya. Sekarang lihat. Istawa itu artinya menetap ya. Istawa itu artinya menetap. Ada kalimat seperti ini. Istawal ma'u. Wal. Khoshabah. Istawa itu, ini saya pakai contoh dari Jurumiyah. Sawa, sawa itu rata sama. Istawa kalau secara bahasa, lurus. Lurus. Air, kayu. Sepotong kayu. Wow di sini, ini namanya wow ma'iyah. Di mana meser? Wow ma'ah. Ini namanya wow ma'ah atau wow ma'iyah. Artinya apa tadi? Bersama. Jadi kalau kita artikan atau ini maaf, ini lurus berarti gini. Nah, jadi kayu dan air ini lo lurus. Nah, wa di sini kalau dalam bahasa Arab ya kurang cocok kalau kita artikan dan. Kenapa tidak cocok? Ya, karena kalau ini dua-duanya datang. Ya, dua-duanya datang. Maaf, ini sebenarnya masih cocok juga. Dua-duanya datang. Ali datang, Hasan juga datang. Namun kalau ini lebih cocok kita artikan lurus. Jadi air ini lurus dengan kayu. Nggih. Air itu lurus dengan kayu, maksudnya kayak gitu. Berarti lihat. Maknanya ini bukan airnya yang lurus, bukan. Namun dia bergandengan dengan kayu, dua-duanya ini sama-sama kita katakan itu lurus. Jadi pelakunya sebenarnya cuma satu. Ya, kalau ini pelakunya ada dua aja, Aliun wa Hasanun. Kalau ini pelakunya sebenarnya cuma satu, yaitu istawal ma'u, air itu lurus. Kemudian bersamaan juga kayu juga pas lurus dengan air. Maka ini kita katakan bersama. Contoh yang lainnya lagi lihat di kitab Muyassar. Saro aliyun wan nahra. Saro artinya apa? Berjalan, tulis artinya berjalan. Nahro sungai. Jadi ini ada sungai. Ini ada Ali. Ali. Sungainya arusnya sana. Alinya jalan sini. Yang berjalan cuma siapa di sini? Ali yang jalan. Namun karena dia jalan di tepi sungai. Ali berjalan, kalau kita bahasakan bersama sungai, maksudnya di tepi sungai. Jadi sini ya, ini nahra bersama. Dalam bahasa kita sulit didekatkan bahasanya. Sirtu wal jabala, aku berjalan bersama, itu wa di situ artikan bersama gunung. Nah, itu lebih jelas di sini. Gunungnya jalan enggak? Enggak. Saya jalan, namun seolah-olah kalau dilihat dari jauh juga gunung juga ikut jalan. Padahal yang jalannya cuma saya. Jadi wa di situ artikan bersama. Saru alin wa nahra, wa juga artikan bersama. Saru Ahmadu wa syari'ah al-jadida. Ahmad berjalan. Wa bersama jalan yang baru. Jalannya enggak jalan, tetap di situ jalan. Ya. Namun kalimatnya seperti dalam bahasa Arab. Sulit kan didekati dalam bahasa Indonesia? Enggak ada nih. Apa-apa? Indonesia sulit. Ja'a abi wa ghuruba syamsi. Ayahku datang. Ayahku datang. Wa ghuruba syamsi. Bersama tenggelamnya matahari. Yang datang siapa? Ayah. Tenggelamnya matahari datang enggak? Enggak. Namun pas itu bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Nah, ini mungkin yang pas. Bersamaan. Maaf, tenggelam. Grup tenggelam. Nah, berarti waw ada dua macam di sini yang kita bahas. Ada waw ataf. Waw ataf itu yang artinya dan. Tulis, ada di bawah catatan. Perbedaan waw ataf. Ini namanya waw ataf ya. Dan ini yang artinya dan ini namanya waw ataf. Nanti akan kita bahas di kesempatan terakhir. Waw ataf dan waw maf'ul ma'ah. Perbedaannya berikut ini. Lihat poin 1 demi 1 ya. Jangan dulu catat, perhatikan dulu di sini. Perhatikan dulu di buku. Kalau sekiranya tepat dijadikan waw ataf. Waw ataf artinya apa? Dan. maka jadikanlah wawu atau seperti dalam contoh saro aliyun wa ahmadu. Berarti kalau wawu atau gimana? Lihat, kalau di depan itu marfu, setelah wawu juga marfu. Berarti Ali dan Ahmad itu sama-sama jalan. Atau kita artikan Ali dan Ahmad jalan. Lebih cocok, maka saya katakan waw itu hukum asalnya sama dengan waw atof. Yang artinya dan. Jangan palingkan ke makna lain dulu. Kemudian, waw ma'iyah. Nah yang kedua, waw ma'iyah selalu mansub. Lihat, setelah ma'iyah ini harus selalu mansub. Mansub. Maka jadi maf'ul ma'ah. Sedangkan waw ataf tergantung kepada ma'tufnya. Lihat, tergantung pada ma'tuf. Ini namanya ataf. Ini namanya ma'tuf. Kalau ma'tufnya marfu, maka atafnya juga marfu. Kalau ma'tufnya mansub, maka atafnya juga mansub. Kalau ma'tufnya ini majrur, maka atafnya juga majrur. Jadi ngikut. Lihat, seperti dalam ayat. Wajaa rabbuka. Rabbuka ini mansub apa bukan? Mansub apa marfu? Kanya tambahan, ini lo marfunya. Wajaa rabbuka wal malaku. Marfu juga. Iya toh? Lalu lihat yang ketiga. Pelaku pada waw ataf terdiri dari dua belah pihak. Waw ataf artinya apa tadi? Ja'a aliyun wa hasanun. Berarti pelakunya ada dua. Ja'a Ali, Ali datang. Hasan juga datang. Sedangkan pada waw ma'iyah hanya satu pihak. Tadi ja'a abi wa guru basyamsi. Ja'a abi wa guru basyamsi. Abi artinya apa abi? Bapakku. Lihat situ. Wah. Pelaku yang datang sebenarnya cuma ayah. Namun bersamaan ketika itu matahari tenggelam. Pelakunya cuma satu. Namun kalau yang di atas ini pelakunya berapa? Dua. Yang datang ja'a itu dua. Wallahu a'lam bishawab. Selesai maf'ul ma'ah.